Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab anu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah sonten iya sakumaha biasa orang patepang dei kanggo neraskan hancak bahasan orang ngabahas tata cara ngurus jenazah anu dina dinten Salasa kamari urang tos beres ngabahas cara-cara nguburkeun. Ayeuna urang teraskeun kana bab salajengna nu disebat bab takziah. Nu dimaksud takziah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu ala sabri biwa'dil ajri wa du'ai lil mayyiti wal musab. Nu dimaksud takziah nyaeta alhamdu ala sabri. Takziah maksadna nganasehatan supaya sabar bari dipasihan janji-janji pahala ti Allah oge ngadoakeun si mayit sareng kulawarga anu kamusibahan. Eta nu disebat takziah. Urang ngalayad ka kulawarga anu ditinggalkeun maotea. Teras meper ngahibur supaya eta jalmi teh sabar. Carana dibibita ku pahala ngeunaan musibah eta ku pahala kasabaran sareng kauntungan-kauntungan anu sanisna. Oge ngadoakeun si mayit, oge ngadoakeun kulawarga si mayit. Kumaha doana insyaallah engke ku urang-urang bahas. Eta nu namina takziah. Takziah ieu disyariatkeun ku ajaran Islam. Aya sababaraha hadis ngeunaan masalah ieu di antawisna hadis anu katampi ti Qurrah Al-Muzani radhiyallahu anhu. Saur Qurrah kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa yajlisu ilaihi nafaru min ashabihi wa fihim rajulun lahu ibnun saghirun ya'tihi min khalfi dhahrihi fayuqiduhu baina yadayhi faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tuhibbu faqala ya rasulullah ahabbaqallah kama uhibbu. Nabi sallallahu alaihi wasallam upami anjana calik, para sahabat sok calik di sakurilingan anjana diriung, teu boleh diriung kanggo ngalap manfaat tina ilmuna, tina nasihatna, tina katerangan-katerangana. hiji waktos nalika Nabi ngariung sareng para sahabat na aya hiji pameget. Gaduh murangkalih masih alit keneh. Ieu murangkalih teh narojo ti pengkeureun bapakna lebah tonggongna. Teras we dipangku dicalikeun dipayuneun bapakna. Ku bapakna da murangkalih mah dusun nya dipengker seselendep. Ninggal kitu Nabi sallallahu alaihi wasallam naros tuhibbu anjeunnya ah kabudak ieu. Ieu sahabat ngawaler wahai Rasulullah mudah-mudahan Allah mika cinta anjeun. Sakumaha abdi mika cinta kapun anak ieu. Hartosna cintana teh agung kitunya. Nyaahna kabudak teh ageung pisan dugikeun ka eta jalmi ngadoakeun wahai Rasulullah mudah-mudahan Allah mika cinta anjeun sakumaha abdi mika cinta kampun anak ieu. Enjingna ieu murangkalih teh maot. Sehingga bapakna teu tiasa hadir di majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Eta jalmi teu sedih nyeungceurikan murangkalihna. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngaraos ka icalan. Teras naros ka para sahabat, malila ara fulanan. Nah kuring teh teu ninggal si fulan. Kamana atah si fulan teh biasana kan sok aya. Saur para sahabat, ya Rasulullah, bunyanuhu alladhi ra'aitu halaka. Wahai Rasulullah, putrana anu kamari katinggal kusalira ayeuna teh tos maot. Jadi eta jalmi teh sedih teras. Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cengkat, angkat teras ngalayan. Sabada patepang sareng ieu jalmi dihibur. Ku hiburan anu ngalantarankeun ieu jalmi teh janten ngirangan kasedihna. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, ayyuma kana ahabba ilaik antumatti bihi umrak aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqaka ilaih yaftahuhu lak. Qala ya Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannah fayaftahuha ilayya lahu ahabbu ilayya. Saur Nabi sersam, wahai fulan, mana anu langkung dipisuka dipires dipikaresep ku anjeun. Naha anjeun senang-senang jeung budak anjeun saumur hirup anjeun, sapanjang hirup anjeun salalamina, atanapi budak anjeun nungguan tah dina pantos surga miheulaan anjeun. Engke anjeun datang, budak anjeun teh mangukakeun pantos surga kanggo anjeun. Cing milih mana? Mending budak eta teh hirup terus anjeun sesenangan, ocon heureuy kitu nya. Sareng eta murangkali saumur hirup anjeun, atanapi mending keneh budak anjeun miheulaan anjeun nunggu ngantosan di pantos surga. Engke anjeun datang teh tinggal dibukakeun, mangga bapa lebet. Cing milih mana? Eta sahabat ngawalar wahai Nabi Allah, upami pun anak mayunan abdi ngantos abdi di pantos surga, teras mangmukakeun pantos surga kanggo abdi, eta anu langkung dipisuka ku abdi teh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngetelakeun fadzakalak, tah kitu pisan nu bakal kaalaman ku anjeun teh. Jadi anak anjeun maot eta teh mayunan anjeun ka surga ngantos santahna pantos. Ke anjen maut yang ke di akhirat kan tu dibuka kentah ku anak anjen. Sing mening kitu atau mening eta budak teh hirup terus anjen ocon terus. Sama rukna eta budak teh bakal lucu satu teras nanya. Padahal tos langkung ti 5 tahun atau genep tahun 70 tahun nah eh 70 tahun 7 tahun nah anger lucu eta budak. Tos baong, tos pika sebelen. Resepi karesepun nuju alit keneh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lucu keneh baung naga lucu, nangis na lucu. Terus 5 tahun, 6 tahun kaluhur mah pika sebelen teh budak. Upami eta budak teh lucu saumur hirupna, teras urang salaku bapana resep ocon heureuy sareng murang kali. Mening kitu atanapi mening murang kali urang mayunan maoti payun ngantos dina pantos surga engke urang teh di akhirat teh kantun dibukakeun ku anak urang cing milih mana eta sahabat netelakeun atuh milih nu kadua pios pun anak mayunan ngantos na pantos surga mangukakeun pantos surga kanggo abdi eta langkung dipisuka ku abdi saur Nabi sallallahu alaihi wasallam tah anjeun teh kitu pisan. Assalamualaikum. Maka aya hiji jalmi sahabat bangsa Ansor. Bangsa Ansor teh urang Madinah disebat Ansor. Ansor teh hartosna anu narulungan, tukang nulungan. Sabab bangsa Ansor urang Madinah nulungan ka urang Mekah anu sumping hijrah ka Madinah ditarulungan. Urang Mekah disebat Muhajirin, orang Madinah disebat bangsa Ansor. Aya hiji bangsa Ansor nyarios, ya Rasulullah, ja'alani Allahu fida'ak alahu khosoh aulikullina. Wahai Rasulullah, wios abdi jantan penebus salira, ya Rasulullah, abdi baditu maros. Nah katang tosan eta teh khusus kanggo ieu jalmi atau berlaku kanggo sadayana, kanggo abdi sadayana. Jadi naha anu diterangkan ku Nabi murangkalih na ngantos na pantos surga upami maoti ti payun teh khusus kanggo eta jalmi atau napi berlaku kanggo sadayana jalmi anu ngalaman siga eta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngawalar balikullikum teh ieu teh berlaku kanggo aranjeun sadayana. Kalabet berlaku oge kanggo urang. Upami urang nya ngagaduhan murang kalih maot nuju alit, kumaha carana supaya teu sedih teuing? Bayangkeun murang kalih urang teh mayunan ngantos napantos surga tuh. Kayak di akhirat orang norojo tekan tuh dibukakan mah nggak bapak lebat. Tah siga kitu. Emut karena hal eta mah insya Allah kasedih orang teh mirangan. Dibandingkan murang kali orang hirup ageng tos ageng pika sebelen teh acan tangtos upami maut nanti ke surganya. Upami tos ageng mah meren nyilakakan orang tak baung teh. Tak kumargi kitu dimaut kenana murang kali orang nuju alit ku Allah nguntung kan kanggo urang. Eta murang kalihna ditangtoskeun ka surga sabab teu aya dosa. Kadua nyalametkeun urang salaku sepuhna. Cing ku katerangan ieu eta jalmi kahibur henteu. Kahibur atuh. Kasedihna minimal nangirangan malah tiasa ical sama sekali. Sabab urang sedih lamun jalmi nu dipikat cinta ku urang menderita ngalaman kanyeri kapuri sangsara gitunya name urang naoge aduh sedih umpamana urang gaduh murang kali di luar kota boh sakola boh masantren ditelepon ku urang kumaha kabarna aduh ya teu nuju rariut mastaka saawak-awak nyeri ustadna galak pisan rerencanganna aduh bararaong luar biasa setiap abdi paperak tadi teke we teu betah bari ngagukuk nangis kumaha cing perasaan urang sedih. Sedih urangna mungkin tiasa nangisna langkung hebat tibatan anak urang. Tapi sawangsul namun ku urang ditelepon murang kali urang kali ngajawab bari jeung ceria. Alhamdulillah bapak ibu didi betah pisan. Usad balager, penteuna 10 wae, rerencangan balalager. Emam teh sadinten dugikeun ka 3 kali sareng daging wae. Ah pokona senang lah. Pokona mah tong ngemut-ngemut abdi pokona mah. Urang oge kumaha cing? Urang oge bakal bahagia, bakal bunga sabab putra urang nu kurang dipikat cinta nuju gembira, nuju senang. Tah ayeuna putra urang maot. Tangtos urang sedih, sedihna teh sabab papisah. Kumacarana supados ngirangan ieu kasedih, bayangkeun putra urang nuju kumaha ayeuna. Di alam kuburna. Oh, numutkeun katerangan hadis. Upami aya murang kalih maot sateasan baligh, ieu murang kalih teh diasuh ku Nabi Ibrahim di taman surga, nuju bagja, nuju bahagia, nuju galumbira di ditu tuh. Engke di akhirat upami tos kiamat urang dongkap ka ditu na pendak deui sareng putra urang, pendak putra urang ngantos na pantos surga. Urang norojol teh dibukakeun, bapa mah ngalebet. Kitu. Oh, bagja kacida. Tiasa-tiasa urang teh ical kasedih sama sekali, sebab urang yakin yen putra urang nu ku urang dipika cinta teh nuju bagja di alam kuburna ti ayeuna. Engke dugikeun ka akhiratna bakal bagja tur ngabagjakeun urang, nyalametkeun urang tina azab Allah Subhanahu wa taala. Ieu hadis dikaluarkeun ku Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, Imam Ahmad sareng sanes-sanesna kalawan sanad anu sahih. Ta hadis ieu ngajelaskeun yen Nabi sallallahu alaihi wasallam ngalayad. Ngalayad saha? Ngalayad hiji sahabat anu dikantunkeun maot ku putrana. Tah ngalayanna teh bari ngamasihan pangbubunga supaya henteu sedih ting, ieu anu disebat takziah. Eta hadis nu kahiji. Hadis anu kadua. Hadis nu kadua ge ieu sami pangbibita. Ka jalmi anu ngalayad. Supados urang kadorong teu hare-hare. Hadisnya katampi ti Anas bin Malik radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, man azza akhahul mu'min fi musibatin kasahu Allahu hullatan khadra'a yuhbaru biha yaumal qiyamah. Qila ya Rasulullah wa ma yuhbaru? Qal yughbatu. Saur Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadau, sing saha jalmi anu ngalayad saderekna papada mukmin nalika eta nu dilayad teh kenging musibah, maka Allah bakal masihan anggoan ka eta jalmi tina sutra hejo, yuhbaru biha yaumal qiyamah. Eta jalmi teh bakal yuhbar kusutra hejo eta dina dinten kiamat. Para sahabat naros, wahai Rasulullah, yuhbar teh naon? Padahal yuhbar teh bahasa Arab. Para sahabat urang Arab. Tapi kusabab samar yuhbar teh naon, ditaroskeun yuhbar teh naon ya Rasulullah. Saur Nabi sallam, yuhbat. Yugbate bahasa urang namah dipikabita. Pikabitaeun batur ge hoyong siga kitu ta. Jadi sing saha jalmi anu ngalayad papada mukmin nalika eta jalmi kenging musibah, Allah bakal masian anggoan ka jalmi nu ngalayad tea. Mangrupi sutra anu hejo anu pikabitaeun batur dina dinten kiamat. Upami pikabitaeun berarti senang, bahagia, agreng, kewas, pantes, wibawa kitunya. Bayangkan orang dina kaayaan kasep, sanos ayeuna di dunya butut, goreng patut. Tapi engke di akhirat mah upami ka surga ngajenggelek jadi Arjuna. Kasep, ganteng. Nuju kasep, nuju ganteng, dipasihan sutra warna hejo atau hurung itu. Pikabitaeun batur. Hadis ieu diriwayatkan ke Imam Al-Khatib, Imam Ibnu Asakir, Imam Ibnu Addi, tur hadis ieu derajatna hasan. Hadis ieu nuduhkeun yen jalmi anu ngalayad saderekna anu katibanan musibah bakal kenging kaistimewaan di nadinten kiamat, mangrupi dipasihan sutra warna hejo. Ieu nuduhkeun eta jalmi teh tos ngalakukeun amalan anu pahalana ageng, sehingga bagja di akhiratna dipasian sutra hejo dipikabita ku batur. Teta dua hadis ngenaan disyariatkeunana ngalayat, ieu nu kahiji janten ngalayat kula warga anu dikantunkeun maot leres-leres disunnahkeun ku ajaran Islam. Kadua, nalika ngalayat dianjurkeun ngalakukeun atanapi cumarios ku hal-hal anu tiasa ngagumbirakeun eta jalmi nu dilayat, sareng ngaicalkeun minimal nangirangan kasedih eta jalmi, oge masihan sumanget supados eta jalmi teh sabar tur ridho dina nampi musibah ieu. Janten target ngalayat aya tilu. Kahiji ngabeberah ngahibur. Kadua ngicalkeun kasedihna. Katiluna supados eta jalmi teh sabar tur ridho. Tilu target nu kurang kedah dihontal dina ngalayat jalmi anu dikantunkeun maot teh. Bah ku ucapan, bah umpamana ku perbuatan, contohna ku perbuatan teh urang ge nunjukkeun ngiring sedih, ku nunjukkeun urang ngiring sedih eta jalmi asa kabagi ka sedihna teh ngirangan ta sedihna. Atanapi ku cara naon wae anu tiasa ngirangan ka sedihna tur masihan kagumbiraan di sela-sela kasedihanana, nyandak tuangan, nyandak umpamana amplop kondol usina barurum gitu tanya diwawa di yeken hatur lumayan kanggo naon we balanja kondol ngegepuk ta barurum mungkin 100 perakan atau 100 ribu, sehingga eta jalmi teh rada regreg meusan, rada kahibur meusan. Aya sababaraha hadis anu ngajelaskeun masalah ieu. Kahiji hadis nu katampi ti Usamah bin Zaid. Sareng Usamah salah sawios putri Nabi sallallahu alaihi wasallam ngutus hiji jalmi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yen salah sawios putrana putra tina putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti sahana Nabi ta incuna nya. Ieu teh nuju sakarat, incuna namina Umaymah binti Zainab. Zainab salah sawios putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi gaduh putri sababaraha hiji, tapi sadayana putri Nabi teh maot nalika Nabi masih aya, kajabi Fatimah. Fatimah mah Nabi maut anjana masih aya. Genep sasi saatos Nabi maut nembewe Fatimah oge maut. Saep sadayana turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tingawitan putrana nu pamegat makomo di aralit keneh nuju maut, putri-putrina sadayana maraot nalika Nabi masih aya, kajabi Fatimah. Mung incuna dua tanu aya teh Hasan sareng Husain. Salah sawios hikmahna Nabi sallallahu alaihi wasallam putrana anu pamaget dimaotkeun, salah sawios hikmahna teh teu aya kultus katurunan Nabi. Upami aya mah putra Nabi nu pamaget bakal dikultuskeun. Ali wae cacak minantu nanya dikusul dikultuskan ku orang Syiah. Incuna Hasan sareng Husain dikultuskan dianggap imam anu maksum. Maksum teh hartosna tarasalah siga Nabi, makana di kalangan Syiah mah nunamina hadis teh sareng mengukur ucapan Nabi, tapi ucapan para imam oge disebat hadis. Ayat tokoh Syiah anu sazaman sareng urang tapi tos maot sababaraha taun kapengker di Iran. terkenalnya pasti sadayana kantos nguping namina saha Imam Khomeini. Dina salayus kitabna anjana netelakan wali a'immatina manzilatun la tablughuhul malaikatul muqarrabun wala nabiyun mursalun. Imam-imam urang teh ngagaduhan manzilah, ngagaduhan kadudukan, anu kadudukan para imam teh teu tiasa dihontal ku para malaikat oge ku para nabi nu diutus. Jadi imam teh kadudukanna saluhureun nabi sareng saluhureun para malaikat. Bayangkan cacak ka Ali, Hasan, Husain terus turunanana. Komo upami aya putra nabi nu pamegat masih hirup ah sigana mah disembah tah. Satu nabi ngantunkan ya. Orang wihdaikan hadis tadi. Salah saya putri nabi namina Zainab. Zainab gaduh putra namina Umaymah. Umaymah teh ku nabi sallallahu alaihi wasallam sok disanak sholat ka masjid gitunya. Nalika tatih dipangku gitunya. Dina kitab Bulughul Maram ayah didinya dijelaskan. Nalika pas badai ruku badai sujud diecagen, pas cengkatnya dipangku. Itu Umaymah, putra Zainab. Zainab putri Nabi SAW. Tak Umaymah teh sakarat. Umaymah teh istri. Jadi Zainab istri, gaduh putra namina Umaymah oge istri. Jadi insu Nabi teh istri. Qad uhtudirat. Anjana teh tujuh sakarat. Maka saur Zainab nyuhunkan supados nabi teh hadir. Nabi ngutus deui jalmi nitip salam bari nitip cariosan. Naon cariosanana? Ieu doa nalika aya hiji jalmi kamusibahan dikantunkeun maot ku kulawargana. Ieu doana. Inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kulla syai'in indahu ila ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib. Inna lillahi ma akhadha, saya sunnah kagungan Allah naon anu dicandak ku anjeunna. Wa lillahi ma a'ta, oge kagungan Allah naon anu dipasihkeun ku anjeunna. Wa kulla syai'in indahu ila ajalin musamma, segala sesuatu ajalna tos ditetapkan di sisi Allah dugikeun ka waktos nu tos ditantoskeun. Faltasbir wal tahtasib, maka anjeun kedah sabar sareng anjeun kedah milari pahala tina musibah ieu. Taya ucapan nu dititipkeun ku nabi ka utusanana jung kaditu. Nabi tersumping harita. Ninggal kitu Zainab ngutus de utusan bari sumpah kalawan nyebat jenengan Allah. Farsalat tuqsimu alaihi liya'tiyannaha. Sumping ka dia demi Allah, atas nama Allah kedah sumping ka dia. Akhirnya Nabi SAW teras cengkat, teras angkat ngalayat incuna sabada patepang sareng incuna. Incuna nuju sakarata diangkat, teras dilahun disimpen dina lahunanana. Teras anjeunna teh dugikeun ka edeg sadayana badana nahan pinangiseun. Di kalangan para sahabat harita aya Sa'ad bin Ubadah, aya Mu'ad bin Jabal, aya Ubay bin Ka'ab, aya Zaid bin Thabit sareng sababara urang. Fafadot aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dua socana teh ngalembere. Cisocaan anjeunna nagis bari ngagukguk. Ninggal kitu Sa'ad naros, ma hadza ya Rasulullah, qad nahaita anil buka. Naon ieu teh wahai Rasulullah? Pan salira tos ngalarang abdi tina nangis, ulah nangis tapi naha salira nangis. Ieu nuduhkeun kenging nangis upami aya jalmi nu kurang dipikat cinta maot. Boh kula warga istri atanapi caroge atanapi putra atanapi rairaka atanapi sepuh atanapi batur sobat atanapi urang mungkin teu caket. Tapi eta jalmi teh ahli ilmu, tur tukang dakwah kaditu kadieu sehingga dakwah na nyebar hiji waktu maut. Orang teu apal. Orang teu kenal. Tapi terang eta jalmi teh ulama besar maut. Orang kenging nangis. Nalika Syekh bin Baz rahimahullah ngantunkeun, Syekh Ali Hasan langsung yang ngadonging ka urang sadayana. Syekh Ali Hasan sumping ka guruna Syekh Al-Albani teras nyarioskeun ngabarkeun yang Syekh bin Baz rahimahullah tos ngantunkeun. Syekh Al-Albani langsung harita kene nyekruk nangis. Padahal patepang oge teu remen kantos patepang sababaraha kali. Tapi ku sabab Syekh bin Baz teh hiji ulama besar anjeunna nangis. Dikengengkeun Nabi sallallahu alaihi wasallam oge nangis nalika incuna nuju sakarat. Ditaros ku Sa'ad bin Abi Waqqas, bin Ubadah. Naon ieu teh ya Rasulullah? Apan salira nyarek nangis ka abdi sadaya. Tapi kok salira nyalira nangis? Saur Nabi, "Inna ma hadhi rahmah yadha'uha Allahu fi qulubi may yasha'u min ibadi wa inna ma yahamu Allahu min ibadihi ruhama." Ieu teh rahmat anu dipasihkeun ku Allah kana hate hamba-hambana anu dipikahoyong ku mantenna. Allah mengukur mikanyaah hamba-hambana anu nyaahan ka batur. Hadis ieu sahih diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Padahal ieu nya umamah teh harita teh bedo teu cios maotna teh. Hirup deui. Sanes hirup deui katang da teh asan maot. Tedamangna pales siga nu badai maot tapi damang deui anu akhirna Syekh Al-Albani netelakeun umamah teh tos dewasana teras dinikah ku Ali bin Abi Thalib sabada Fatimah ngantunkeun. Atuh tebihnya ieuna naon acing yuswana sawias atuh Nabi oge ka Aisyah tebih pisan ibarat ka incu. Ali bin Abi Thalib tos Fatimah ngantunkeun, Hasan sareng Husain oge tos arageung nikah deui salah sawias istrina anu ditikah ku Ali bin Abi Thalib nyaeta incuna Rasul sallallahu alaihi wasallam Umaymah binti Zainab. Sanes mahram tebih. Saur Syekh Al-Albani rahimahullah anjeunna netelakeun wa hadhi sighah min at-ta'ziyah. Wa in waradat fi man syarafal maut fa ta'ziyatu biha fi man qad mata aula bi dilalatin nas. Lafaz doa takziah anu disebatkeun dina hadis anu tadi nyaeta innalillahi ma akhadha wa lillahi ma ata wa kullasyai'in indahu ila ajali musamma faltasbir wal tahtasib. Tah doa takziah eta sanaos eta teh diucapkeun ka jalmi anu bade maot bade ampir teu sakarat tapi bedo maotna. Diucapkan ku Nabi saat asan mautna, padahal tecius mautna, kan? Maka ngucapkan ucapan eta kakula warga anotos dikantunkan maut kalawan laras-laras maut eta langkung utama deui. Sebab Nabi oge tadina tos nyangka yen incuna teh bade maut, dugikeun ka nyegruk nangis gitu kan? Ari pek teh damang deui jag-jag deui Nabi mengantunkeun ge ieu mah hirup kene anu akhirna ditikah ku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Saur Imam An-Nawawi dina kitab Al-Adhkar netelakeun wa hadzal haditsu ahsanu ma yu'azzabi. Hadis ieu hadis anu pang sae-saena hadis anu nerangkeun doa takziah. Jadi upami urang bade takziah ucapkeun doanya. Upami apal bahasa Arabna ucapkeun bahasa Arab. Upami henteu minimal hartosna urang netelakeun ka ieu jalmi ieu ogen kagungan Allah naon disanda, kagungan Allah ogen naon dipasihkeun, segala sesuatu tos ditetepkeun ajalna di sisi Allah. Orang mah kedah sabar tur ngaharepkeun pahala tina musibah ieu. Ieu hadis anu kahiji ngeunaan lafad takziyah. Kadua, aya deui hadis anu sanis. Hadis ieu katam pi ti Buraidah bin Hasib radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam jalmi anu caket sareng bangsa Ansor. Anjeuna sok ngalayat sahawai anu teu damang, oge sok naroskeun ngeunaan kabar berita anu teu pendak. Hiji waktos aya berita yen hiji istri bangsa Ansor dikantunkeun maot ku putrana. Padahal eta hiji hijina putra, teu gaduh putra nu sanes deui, tapi hiji hijina teh maot. Paribasa anak semata wayang kulit, tapi kan wayang kulit matana hijinya, lamun wayang golek mah dua. Sigana anu ngadamel peribahasa eta orang Jawa ta. Anak semata wayang. Sebab kan wayang Jawa ya man ya satu matanya ya. Lamun orang Sunda mah moal da wayangna dua matana, wayang golek. Eta istri putrana maot hiji-hijina. Eta istri teh sedih anu pohara. Ngageungeuik we nangis. Sumping Nabi sallallahu alaihi wasallam direncangan ku sababaraha sahabat. Teras para sahabat nyarios inna Nabi Allah yuridu ayyadhul yu'azziha. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam nyunkeun widi kanggo lebet, kanggo ngalayat di widian. Teras Nabi sallallahu alaihi wasallam lebet. Saur Nabi amma innahu balagoni annaki jazi'ti an ibnik. Tas dugi berita kakuring ya saur Nabi. Yen anjeun teh nuju sedih ku sabab dikantunkeun maot ku putra anjeun. Nah leres teras Nabi miwarang eta istri suporos takwa sareng sabar. Teras eta istri nyarios, ya Rasulullah, mali la ajza'u wa inni imra'atun raqub wala alad walam yakun li ghairuhu. Wahai Rasulullah, kumaha abdi teh sedih, abdi teh hiji istri anu tos teu gaduh deui putra kajabi anu maot tadi. Teras saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mimrin aw imra'atin muslimah yamutu laha thalathata aulad illa adkhalahu Allahu bihimul jannah. Saur Nabi sersam, teu aya hiji jalmi boh istri boh pamegat anu muslim atawa napi muslimah teras dikantunkeun maot ku tilu putrana, kajabi Allah bakal ngalebetkeun eta jalmi ka surga ku sabab tilu putrana nu maot teh. Kuping kitu Umar anu harita aya di palih katuhuan Nabi sallallahu alaihi wasallam nyarios, bi abi anta wa ummi wa itsnan, qala wa itsnan. Wahai Rasulullah, demi pun biang anjeun sareng pun bapa, kumaha upami murangkalih nu maot teh mung ukur duaan. Saur Nabi sesam, duaan oge sami. Jadi sanaos duaan anu maotna, maka tetap maotna itu ngalantarankan ibu ramana ka surga. Hadis ieu sahih sanadna diriwayatkan ku Imam Al-Bazzar sareng Imam Al-Hakim kalawan sanad anu sahih anu nuduhkan yen sanaos anu mautna di kalangan putrana temung ukur duaan tetap ngalantarankeun ibu ramana lebet ka surga. Nguping cariosan ieu tangtos istri nu tadi nuju sedih di bibita, wah putra na anu maut teh bakal ngalantarankeun ieu jalmi lebet ka surga. Tadi kan disebutkan tiluan sareng duaan, kumaha upami nyalira diwaler nyalira oge sami. Salah sawios dalilna hadis anu tadi, hiji sahabat anu putrana teh seselenepna tonggongna nya terus di sana dipangku terus di lahun dipayuneunana gitu kan, terus maut. Eta kan saurang. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam cing pilih ku anjeun mending mana? Mending budak anjeun hirup keneh terus anjeun ocon senang-senang jeung budak atanapi budak anjeun maot mayunan ngantos di panto surga engke dina dinten kiamat emang muka keun panto kanggo anjeun. Tah ieu nu dipilih. Ieu kan saura anu nuduhkeun sanaos putra anu maot dengan ukur saurang tetep nyalametkeun ibu ramana tina naraka sareng ngalebetkeun ibu ramana ka surga. Kumargi kitu bapak-bapak, ibu-ibu di dieu anu kantos ngalaman pait peuheurna dikantunkeun murangkalih nya nuju alit keneh maot, maka hadis-hadis anu tadi teh janten berita gembira. Aduh cengcelengan nyaan ieu mah ye. Abdi mah bapak ibu ramana pararetot kieu dina ibadah ya, tapi aya arep-arepeun di akhirat nyaeta murangkali. Arok keneh maot. Atanapi tos rada ageung asal teu acan balik maot. Asal maotna ulah dihajanya ah ngarah nyalametkeun dicekekan nuju orok keneh teu kasih eta mah. Dosa ageung. Ieu mah maotna alami. Sanes dihaja atanapi ku urang direkayasa ya kumaha budak sangkan maot tujuh alit tapi jeung dihaja akhirna dipiwarang ka toko nu rada tebih jeung mentas-mentas bari jeung ngaharapkeun sugan we katabrak. Ah eta ge ya anger eta mah teu kacinya maotna alami. Jadi hadis anu nembe oge nuduhkeun Nabi sallallahu takziah. Tur eusi takziahna ngabubungah eta istri sehingga istri anu teteunan nuju sedih dibubungah yen putrana bakal nyalametkeun tina neraka ngalebetkeun ka surga ieu nimbulkeun rasa kabungah kagumbira sehingga ngirangan kasedihna. Eta nu kadua. Nu katilu hadis nalika Ummu Salamah masih ngagaduhan keneh caroge nus disebat Abu Salamah. Abu Salamah teh maot. Tur dina pandangan istrina Ummu Salamah, Abu Salamah teh hiji caroge anu teh tandingna lah. Bageur ka istri perhatian lembut sareng sagala rupi. Nuju kitu geletuk teh maot. Sedih pastinya dilayan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika ngalayadna Nabi sallallahu alaihi wasallam ngucapkeun doa, anu doa ieu teh ngabubunga Ummu Salamah. Doana ditarikeun ka kuping ku Ummu Salamah. Doana teh Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Saur Nabi sallallahu ya Allah hapunten dosa-dosa Abu Salamah, angkat derajat Abu Salamah sehingga sagolongan sareng jalmi-jalmi anu kenging pituduh. Pasian gentos kanggo kulawargana anu dikantunkeun. Hapunten dosa abdi sadaya sareng dosa Abu Salamah wahai Rabbal alamin, luaskeun di alam kuburna sareng caangan dina lebet kuburna. Hadis sahih diriwayatkeun ku Imam Muslim. Janten doa ieu teh nyabebera. Eusina kahiji supados Abu Salamah dihapunten dosana. Kadua supados Abu Salamah diangkat derajatna. Katilu supados Abu Salamah teh digentos. Peran Abu Salamah salaku kepala rumah tangga di kulawarga. Nah digentos anu gentos anu langkung sae. Kaopatna supados diluaskeun kuburanana di alam kuburna. Kalimana supados dicaangan di alam kuburna. Lima tuh. Tur anu opat kanggo Abu Salamah pribadi. Nu opat tenan kahiji dihapunten dosana. Kadua diangkat derajatna. Katiluna diluaskeun di alam kuburna. Kaopatna dicaangan. Hiji diantawisna sanes kanggo Abu Salamah tapi kanggo kulawargana. Nyaeta dipasian gentos nu langkung sae. Tetela ari anu opat mah kanggo Abu Salamah gaib kan, teterang ngan anu nyata mah anu hiji kanggo kulawargana tetela dikabul. Allah masian gentos kanggo Ummu Salamah anu langkung sae. Saha gentosna? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabada beres masa iddah sumping salah sawios sahabat namina Hatib bin Abi Balta'ah ngalamar Ummu Salamah kanggo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kumaha Ummu Salamah? Aya kaabotan, dua kaabotan teh kahiji abdi teh hiji istri pencemburu pisan. Salah Nabi istrina seueur. Kadua na abdi gaduh putra, eta kabeung beratna teh. Diwalar ku Nabi sallallahu alaihi wasallam anapon ka timburuan anjeun mudah-mudahan Allah ngaicalkeun eta sifat cemburu nu awona. Anapon anak anjeun maka eta mah bakal jadi tanggungan kami. Ah hatos saya kitu mah prung we nikah. Janten we Ummu Salamah ditikah ku Nabi ti harita Ummu Salamah janten istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tah ieu tetela dikabulkeun. Upami nu hiji nu nyata dikabulkeun kalawan kasaksian kusadayana, maka diyakini doa opat doa anu sanisna kanggo Abu Salamah oge pasti bakal dikabulkeun ku Allah sehingga Abu Salamah bakal dihapunten dosana, diangkat derajatna, diluaskeun di alam kuburna sareng dicaangan di alam kuburna. Taeta poin anu kadua yen nalika takziah nalika ngalayat urang masihan ucapan-ucapan anu tiasa ngahibur, nu tiasa ngabeberah, nu tiasa ngarobih perasaan tina sedih janten gumbira, ngicalkeun ka sedih teras supados eta jalmi teh sabar teras ngaharepkeun pahala tina musibah ieu. Eta nu kadua. Nu katilu. Wala tuhaddu ta'ziyah bi thalathati ayyam. Ta'ziyah ngalayat waktosna teu dibatasi mung ukur tilu dinten hungkul. Henteu. Tapi disebatkan bal mata ra'al fa'idata fit ta'ziyah atabiha. Tapi iraha wae upami takziah teh dianggap masih aya manfaatna kanggo kulawarga anu dilayat, maka prak we lakukeun sanaos tos langkung ti tilu dinten, langkung ti saminggu, langkung ti sabulan umpamana pas dinten maotna saminggu pertama mah urang sibuk. Atawa napi urang nuju aya di mana kitu nya. Teu aya teu tiasa takziah. Tesawiyo sato sausasi salami takziah nama si ayah manfaatna maka lakukan. Naon dalilna? Dalilna seueur. Salah sawiyosna disebatkan. Nalika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ngutus hiji pasukan kanggo merangan jalma-jalma kafir. Ia pasukan teh dipimpin ku Zaid bin Harithah. Mung Nabi wasiat, saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kutila Zaid awistushida fa amirukum Ja'far, wa in kutila awistushida fa amirukum Abdullah bin Rawaha. Lamun Zaid gugur maut sebagai syahid, maka komandan anjeun pimpinan panglima perang anjeun digantos ku Ja'far. Ja'far teh Raina Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib. Upami Ja'far maut syahid gugur, maka panglima digentos ku Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi nyiapkan tilu panglima. Maka biure berangkat, teras pendak sareng musuh, prung we perang rongka. Maka bandera kapea mingpinan dicepengku Zaid. Zaid perang kalawan hebat, akhirna anjena gugur maut sebagai syahid di medan perang. Maka bendera pimpinan dicandaku Ja'far. Sakuma wasiati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'far oge perang kalawan hebat, tapi akhirna gugur maut sebagai syahid. Maka bandera teras dicandaku Abdullah bin Rawaha. Abdullah bin Rawaha oge perang mimpin pasukan kalawan hebat, akhirna maut oge. Tilu anu disiapkan ku Nabi Sulaiman sadayana. Tur Nabi tengah wasiatkan ku kaopat. Para sahabat bingung ya. Tapi di antawis pasukan aya hiji jalmi sanosna melebet Islam. Tapi kamampuan tur pangalaman perang natos kawentar ka celuk, ka aun-aun, ka koncara, ka jana pria. Terkenal hartosna beken bekas kenek namina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mah salami perangna teh asan pernah kawon atuh. Kalebet nalika anjeunna masih kafir, nuju perang Badar anjeunna teu ngiring. Perang Uhud ngiring. Tapi anjeunna mimpin pasukan khusus. Begitu prung teh campuh perang anjeunna teh langsung ngiring, mengamati heula. Tur jalma orang-orang kafir tos kadesek. Ditinggal di mana koncina? Oh iya pasukan pemana? Iya koncina. Akhirna pasukan Khalid bin Walid teh muter ti pengkeren pasukan pemanah nyerbu tatos pasukan pemanah nak karbut mana mewe. Kayaan teh berbalik. Kaum muslimin jantan kadesek. Dugikan ka Nabi ge ampir-ampiran gugur. Dugikan ka wawasna oge caroplokan. Boborot kugeti dugikan ka Nabi SAW teh lebet kana lombang. Tos lebet kana lombang. Aduh panah tombak pedang teh. Tos siap. Bade digabreskeun, pas digabreskeun aya salah sawil sahabat ngajleng nangkep ka Nabi anjeunna jantan tameng kana badan Nabi. Akhirna tinggal abresna kana tonggong sahabat eta ya, panah tombak sareng pedang sagala rupi. Tur Nabi katindihan, kahalangan. Akhirna diyakini, oh Muhammad tos maut, Muhammad tos gugur, disebarkeun berita eta. Bayangkan sahabat nguping Nabi selesai tos gugur, mentalnya terlangsung ngedrop. Akhirnya kan mundur di medan perang. Umar anu harita kakantun di Madinah lompat. Wah, barang di tengah jalan pependak sareng para sahabat laloyo lalesu tarungkul bari sedih uih ke Madinah pendak sareng Umar. Karena kamaran aranjen, ada uis. Karena kenapa kamaran Rasulullah SAW tos gugur. Umar langsung nyabut pedang. Lamun Rasulullah SAW tos maut, rek naon urang hirup. Baralik deui. Hayu urang teruskan perang, Nabi kan kasyahin. Gitu. Jadi lamun Nabi SAW tos maut, rek naon urang hirup. Nabi segala-galana kanggo aranjeunna tuh. Aruih deui ternyata Pak jalmi-jalmi kafir geus sebab tos anu naon? Anu galugur nu ulah gugur lah mulia teuing tos paraeh kitu nya. Taratu ayeuna aruih teu wantun ngejar. Ayeuna dipilari Nabi sallallahu alaihi wasallam aya katindihan dina lombang nya. Hirup kene alhamdulillah bersyukur. Nabi teras wiheula ka Madinah ngagalang di pasukan ngudag di jalma kafir pasukan kafir. Nguping Nabi nya saa hirup kene teras ngudag teh pretek we lalumpatan. Tapi perang eta kaum muslimin kawon. Salah sawiasna gara-gara Khalid bin Walid. Ahli di medan perang, ahli perang, ahli pedang. Mubarozah, mubarozah teh upami samemeh perang aya mubarozah teh perang tanding heula saha jagona ti ditu saha jagona ti dieu. Hiji-hiji hiji lawan hiji. Selalu Khalid bin Walid eta teh. Tara pernah kawon. Jagoanna Khalid bin Walid kitu. Tapas dina perang anu disebatkeun di dieu tilu komandan perang tos perlaya sadayana. Nabi teu ngawasiahkeun nu kaopat. Saha ayeuna para sahabat sepakat anjeun ye Khalid, anjeun panglima urang, anjeun kaman hayu kumaha urang ye. Nah, tos kenging kapercayaan kitu mah Khalid teras ngatur strategi mundur heula, teras nyerang tur kenging. Tah berita na gugur natilus komandan pasukan kaum muslimin dugi ka Nabi sallallahu alaihi wasallam diwahyukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Teras Nabi kaluar ti bumina. Nabi harita teu ngiring perang. Nabi kaluar teras khutbah di payuneun jalmi teras anjeunna neterakeun inna ikhwanakum laqaul aduwa fa inna zaidan akhadha ar-raya fa qatala hatta qutila wastushida. Saur Nabi saderek-saderek anjeun tos pepenak sareng musuh. Zaid nyandak bendera perang kalawan hebat akhirna maot tur syahid. Teras bendera dicandak ku Ja'far, teras dicandak de ku Abdullah bin Rawaha, teras anu akhirna bendera dicandak ku Saifun min Suyufila Khalid ibnul Walid. Bendera dicandak ku Saifullah. Saifullah teh hartosna pedang Allah. Julukan Nabi kangge Khalid bin Al-Walid fa fatahallahu alaihi, teras Allah ngameunangkeun ngajayakeun pasukan urang di bawah kapamimpinan Khalid bin Al-Walid. Teras salami tilu dinten mah Nabi teu ngalayat ka Ja'far, padahal Ja'far teh masih aya hubungan saderek sebab Ja'far putra Abu Talib. Abu Talib teh sahana Nabi paman. Janten Nabi ka Ja'far teh saderek sepupu kapi adik kitu tanya. Tah sabada tilu dinten nembeweh dinten kaopat Nabi selesam sumping ka Ja'far ka kulawargana. Ngalayat kulawargana ngabeberah teras ngusap mastaka dua putra Ja'far, putra anu kahiji namina Abdullah, sedangkan putra anu kadua namina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam netelakeun amma Muhammad fasyabihu ammina Abi Talib wa amma Abdullah fasyabihu khalqi wa khuluqi. Anapon Muhammad, maka Muhammad mah mirip pisan paman kuring nyaeta Abu Talib. Pantos we mirip da Abu Talib teh sahana akina, akina budak ieunya. Anapon Abdullah, maka bo akhlakna boh dedeganana mirip pisan sareng kuring sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teras Nabi ngadoakeun dugikeun ka tilu kali, teras Nabi sallallahu alaihi wasallam ngusapan mastaka dua murang kali nutos yatim ieu. Torojol ibuna, ibuna ninggalikan kasedih. Saur Nabi SAW, al-ailah takhafina alaihim wa ana walihum fid dunya wal akhirah. Naha anjen tengah hari wangken budak-budak iya, al-ailah naha kamiskinan. Notifikasian ku anjen teh, padahal kuring wali barudak ieu boh di dunya sareng dugikeun ka akhirat. Nabi ngalayat dinten kaopat ka kulawarga Ja'far nuduhkeun yen kenging takziah langkung ti tilu dinten. Sanaos tos saminggu atau sabulan na upami takziah eta masih dianggap aya manfaat, aya faedah, maka dikengengkeun. Taya poin anu katilu anu aya kaitanana sareng takziah. kaopat, kalima, kagenep ayat tilu deinya hiji dua tilu poin dei, tapi tilu poin ia gerada panjang. Insya Allah ku orang-orang bahas ina tilu salasa anu bade dongkap pangintennya. Salah sapayun panginten insyaallah urang liren. Salah sapayuna deui ge liren keneh panginten. Dua salah tilu salah saya deui insyaallah. Urang masih gaduh waktu kinten-kinten 5 menit kanggo tanya jawab. Dinten ayeuna mah anu biasa nadugikeun ka ampir magrib, ayeuna mah mung ukur deui ka tabuh 5. Margi sim kuring aya bujengeun kedah magrib di tempat anu sanes. Kitu heula. Bila aya patarosan mangga.